Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Permisa dan pendengar Radio Mutiara Quran dan radio-radio lain yang merilai acara pada kesempatan kali ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana betapa banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita menghitung nikmat tersebut, pastilah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian insyaallah taala nanti kita akan membahas materi pada kajian parenting pendidikan karakter nabawiyah ini. Insya Allah kita mengambil tema cara belajar anak. Jadi cara belajar ini berbeda dengan gaya belajar anak. Kalau gaya belajar anak itu masing-masing anak memiliki keunikan, namun cara belajar anak ini secara umum anak itu memiliki cara yang sama pada usia yang sama. Jadi cara ini adalah berlaku untuk semua anak. Cara belajar ini merupakan bagaimana seorang anak menyerap atau mempelajari sesuatu dari apa-apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada tiga cara belajar yang mana disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah cara belajar at-taqlid. Maknanya adalah meniru. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan itu akan ditiru. Ini cara belajar at-taqlid. Kemudian cara belajar yang kedua yaitu cara belajar tajribah. Ini dengan metode eksperimen atau disebut juga dengan istilah yang sering kita dengar yaitu metode trial and error, mencoba atau praktek atau pengalaman. Kemudian cara belajar yang ketiga yaitu at-tafkir. Dalam hal ini adalah cara belajarnya dengan berpikir. Ketiga cara belajar tersebut memiliki masa emas. Masa emas ketika anak menggunakan, sebagian besar anak menggunakan cara belajar tersebut. Cara belajar taklid atau meniru, ya, at-taklid atau meniru, ini masa emasnya adalah pada anak usia 0-7 tahun. Kemudian cara belajar at-tajribah atau eksperimen, ini masa emasnya pada anak usia 7-10 tahun. Terus kemudian cara belajar at-tafkir yaitu berpikir, masa emasnya adalah pada anak usia 10 sampai balig. Namun demikian, bukan berarti orang yang sudah balig atau sudah dewasa tidak memiliki cara belajar. Setelah dewasa, seseorang itu memiliki cara belajar ketiga-tiganya. Namun, cara belajar tersebut digunakan sesuai dengan apa yang ingin dipelajari oleh orang tersebut. Cara belajar at-taklid itu merupakan cara belajar yang cocok untuk pendidikan keimanan. Sebab keimanan itu sangat mudah ditumbuhkan pada anak atau seseorang dengan cara mereka melihat, dengan cara mereka mendengar atau merasakan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang mendidiknya. Dalam hal ini nanti cara tersebut dikuatkan dengan keteladanan. Kemudian cara belajar at-tafkir itu sangat cocok sekali digunakan untuk menumbuhkan karakter belajar anak, di mana ketika anak sedang tumbuh-tumbuhnya karakter belajar tersebut, itu sedang puncak-puncaknya rasa ingin tahu atau al-fudul atau intellectual curiosity. Sehingga dengan rasa ingin tahu yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi itulah akhirnya anak dominan untuk melaksanakan uji coba atau mencoba-coba, trial and error, yang disebut dengan cara belajar at-tajribah. Terus kemudian cara belajar at-tafkir itu sangat cocok digunakan untuk penumbuhan pada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah kognitif pada diri anak. Sehingga masing-masing cara belajar tersebut itu memiliki cara yang tepat untuk belajar apa dari anak atau orang yang ingin terhadap apa yang ingin dipelajari oleh orang tersebut. Marilah kita bahas satu persatu cara-cara belajar ini. Yang pertama adalah cara belajar at-taqlid. Cara belajar ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faba'athallahu hurubay yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata ahih. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya, yaitu saudaranya yang baru saja dia bunuh, yaitu Habil. Karena Qabil kebingungan dengan mayat adiknya atau saudaranya, dia belum tahu bagaimana cara agar mayat itu aman, tidak membahayakan bagi orang yang berada di sekitarnya, mungkin karena bau busuknya dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seekor burung gagak agar dilihat oleh Qabil, yang mana burung gagak tadi menggali-gali di bumi ya untuk mengubur mayat temannya. Nah, akhirnya hal ini ditiru oleh Qabil. Dan sifat meniru ini ya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 31 ini menandakan bahwa cara belajar tersebut disebut dengan cara belajar meniru atau at-taqlid. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga manusia pun saat ini itu juga memiliki cara belajar yang demikian. Nah, cara belajar ini at-taqlid ini dikuatkan pada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun atau pada orang-orang atau mungkin anak-anak yang sudah besar atau sudah akil balig yang belum tumbuh karakter keimanannya. Yang belum tumbuh karakter keimanannya. Nah, sehingga dengan sifat meniru ini yang dimiliki oleh anak-anak 0 sampai 7 tahun atau orang-orang yang belum tumbuh karakter keimanan, maka cara yang paling tepat untuk menumbuhkan karakter keimanan berdasar kepada cara belajar anak ini adalah dengan keteladanan. Sebab dengan teladan ini, maka orang akan melihat apa yang dilihat pada orang yang sedang mendidiknya. Atau mungkin ketika dia merasa dirinya itu belum menemukan keyakinan yang mantap, akhirnya dia mencari-cari dan akhirnya dia meniru orang yang dia anggap memiliki ketenangan, yang memiliki kebahagiaan atau memiliki jalan yang benar. Akhirnya cara meniru ini sangat tepat digunakan untuk menumbuhkan karakter keimanan. Hal ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin mendakwahi orang-orang yang belum masuk Islam, karakter keimanannya belum tumbuh. Nah, sehingga cara yang beliau lakukan adalah bukan dengan banyak berceramah, dengan menggunakan pikiran, atau mungkin dengan ketegasan atau hukuman. Tetapi beliau di dalam mendidik orang-orang yang belum tumbuh karakter keimanannya, yaitu memanfaatkan cara belajar manusia, yaitu taklid. Akhirnya Nabi SAW menunjukkan kepada orang yang ingin tumbuhkan karakter keimanan tersebut dengan keteladanan, yaitu dengan akhlak yang mulia. Hal ini dilakukan antara lain kepada salah seorang yang diberi oleh Nabi SAW itu kambing satu lembah. Nabi SAW tidak banyak syarat, tidak menyaratkan kepada orang tersebut agar masuk Islam, tapi Nabi SAW hanya memberikan perhatian, memberikan empati, dan memberikan teladan kepada orang tersebut, sehingga akhirnya orang tersebut pulang ke kampungnya, dan ternyata satu kaum itu masuk ke dalam Islam. Ini mereka masuk Islam karena belajar tentang keimanan itu dari akhlak Rasulullah SAW dengan cara meniru. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, kisah-kisah Nabi SAW ketika beliau mendakwai orang-orang yang belum masuk Islam, yaitu dengan orang-orang yang belum masuk Islam itu dengan cara meniru, meniru apa yang ada pada diri Nabi SAW. Ini adalah cara at-taklid, ini paling tepat digunakan untuk menumbuhkan karakter keimanan atau keimanan. Ini. Nah, kemudian untuk anak-anak yang 0-7 tahun, ini sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan yang pertama diberikan kepada anak-anak kita yang menjadikan prioritas utama adalah pendidikan keimanan. Ya. Sebagaimana dari hadis dari Jundub bin Abdillah, beliau berkata, "Kunna hilmanan hayawiroh ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami masih anak-anak menjelang balik, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamanal iman qabla al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman dulu sebelum Qur'an. Tsumma ta'allamanal Qur'an fazadna bihi imanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami Qur'an, dan dengan belajar Qur'an ini maka bertambahlah iman kami. Jadi cara belajar at-taklid ini sebenarnya adalah cara belajar yang digunakan untuk penumbuhan atau pendidikan karakter keimanan itu paling tepat, ya, karena ini terkait dengan mendengar, melihat dan merasakan, yang akhirnya meniru apa yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan. Terus selanjutnya cara belajar yang kedua yaitu at-tajribah, yaitu eksperimen atau mencoba atau trial and error. Ini bisa diambil faedah dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati sahabat-sahabatnya yang sedang menyilangkan kurma atau mengawinkan kurma, ya, dengan harapan nanti hasilnya lebih bagus. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, apa ini? Maka para sahabat menjawab, dengan begini maka kurma jadi baik, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laulam taf'alu lasoluha." Seandainya kalian tidak melakukan seperti ini pun, niscaya kurma itu akan tetap bagus. Setelah beliau berkata seperti itu, mereka lalu tidak mengawinkan kurma lagi, namun kurmanya justru menjadi jelek, hasilnya menjadi jelek. Ketika melihat hasilnya yang seperti itu, Nabi SAW bersabda, "Malinahlikum." Kenapa kurma itu bisa menjadi jelek seperti ini? Kata mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, "Wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kami begini dan begitu." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2363. Nah, dengan kisah ini menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk eksperimen, yaitu trial and error, mencoba sampai kemudian gagal dan kemudian mencoba lagi. Dan ini masa emas penumbuhan gaya cara belajar tajribah ini pada usia 0 sampai 7 tahun. Namun demikian, walaupun seseorang itu usianya sudah balig melewati 7 sampai 10 tahun ya, melewati 7 sampai 10 tahun itu tetap bisa menggunakan cara belajar tajribah ini jika karakter belajar orang tersebut itu belum tumbuh. Jadi cara belajar tajribah ini sangat cocok untuk menumbuhkan karakter belajar berapapun umur orang yang menggunakannya. Namun memiliki masa emas pada pertumbuhan anak yaitu pada usia 7 sampai 10 tahun. Nah, seandainya ada seorang yang dia kemudian sudah tumbuh kesadaran ya dengan cara meniru, dengan melihat akhlak dari gurunya atau dari orang-orang yang dia belajar tentang keimanan, setelah itu kemudian dia ingin banyak belajar tentang ilmu yang lain, contohnya misal ilmu din tentang bagaimana cara sholat, maka dia berusaha untuk mempraktekkan. Seandainya nanti ada kesalahan dalam sholat itu, maka dia akan berusaha untuk mencari bagaimana benarnya, atau mungkin dengan adanya nasihat atau teguran dari orang lain. Terus kemudian seandainya dia ingin belajar suatu ilmu, ya setelah tumbuh kecintaan terhadap ilmu tersebut, ya dengan cara meniru atau melihat ya efek atau hasil dari ilmu tersebut, kemudian dia berusaha belajar. Maka dalam belajar ilmu tersebut dia banyak menggunakan mencoba atau eksperimen, ya sehingga dia menjadi terampil, ya atau menjadi lancar dalam mempraktikkan ilmu tersebut. Nah ini perlu kita pahami bahwa tajribah ini sebenarnya cocok sekali untuk melatih atau menumbuhkan karakter belajar, terutama dalam hal ini adalah melatih keterampilan fisik, ya melatih keterampilan fisik, ya karena terkait dengan trial and error, atau mungkin melatih dengan hal-hal yang terkait dengan istilahnya itu penerapan aplikasi atau sifatnya adalah praktek. Ini adalah cara belajar tajribah. Kemudian cara belajar yang ketiga yaitu at-tafkir, yaitu berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka dalam urusan itu. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159. Nah, cara belajar ini merupakan cara belajar yang levelnya lebih tinggi dari dua cara belajar yang sebelumnya. Karena cara belajar ini adalah menggunakan berpikirnya, berpikir atau istilahnya kemampuan berpikir seseorang. Tidak hanya sekedar untuk meniru, tidak hanya sekedar mencoba dan salah, tetapi dia sudah berpikir, bisa berpikir ke depan. Bukan hanya sekedar berpikir apa yang ada di depan mata, tapi berpikir jauh ke depan. Bahkan kadang-kala bisa berpikir sejauh pandangan cakrawala. Kemudian terkait dengan cara belajar berpikir ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hasyiyah ayat yang ke-17, "Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Nah, ini tentang berpikir ini biasanya tumbuh ya masa emasnya itu pada anak-anak usia 10 tahun sampai balig, 10 tahun ke atas ini. Dan cara berpikir ini apabila diterapkan pada anak-anak yang usia 0 sampai 7 tahun tidak tepat, atau mungkin usia 7 sampai 10 tahun. Namun pola belajar ini atau cara belajar ini sangat tepat sekali diterapkan kepada anak-anak setelah mereka itu murhaqah ya, pada fase-fase murhaqah yaitu usia 10 sampai balig. Nah, jadi itulah urutan-urutan tentang cara berpikir ya, dan cara berpikir ini sangat dibutuhkan sekali untuk penumbuhan pengetahuan yang berupa kognitif atau akademis. Nah, kemudian dipraktekkan nanti dengan trial and error. Namun untuk meniru ini itu digunakan idealnya adalah untuk penumbuhan karakter keimanan. Nah, inilah tiga cara belajar yang ada pada diri anak, hendaklah kita memahami tentang cara belajar ini, sehingga metode pembelajaran yang diberikan kepada anak menyesuaikan masa-mas cara belajar ini. Jadi secara ringkas dari tiga gaya belajar ini, dari cara belajar ini, cara belajar yang pertama adalah at-taklid, yaitu meniru atau peniru ulung itu usia 0 sampai 7 tahun. Terus kemudian cara belajar at-tajribah, yaitu trial and error atau eksperimen, itu adalah usia 7 sampai 10. Selanjutnya adalah cara belajar at-tafkir, itu masa-mas tumbuhnya cara belajar ini pada usia 10 tahun ke atas. Nah, nanti setelah dewasa, maka penggunaan tiga cara belajar tersebut disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan dari orang yang akan belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan ya tentang cara belajar pada anak ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga metode pendidikan yang kita berikan kepada anak kita itu didasarkan pada fasenya, maka kita juga bisa menyesuaikan bagaimana masa-mas cara mereka dalam belajar. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita tentang cara belajar anak. Semoga materi yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuki ke sesi tanya jawab dan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Bagi Anda yang belum bertanya atau mengirimkan pertanyaan, silakan, masih kami buka sekitar 20 menit ke depan. Kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0895399030417 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube kami, yaitu di Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, pertanyaan yang pertama kami bacakan yang sudah masuk datang dari Ummu Zaid di Bekasi. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum. "Saya adalah seorang istri dari keluarga yang baru berhijrah, yaitu hijrah tempat tinggal maupun hijrah akidah. Sementara suami jarang di rumah karena sibuk bekerja dan berdakwah, sehingga waktu dari suami untuk anak dan istri sangat minim sekali. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah cara saya menularkan sikap atau sifat maskulin yang soleh terhadap anak-anak saya yang laki-laki, padahal sementara ini kami jauh dari sanak saudara?" Dari Ummu Zaid di Bekasi. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, ya, pertanyaan dari Ummu Zaid yang ada di Bekasi, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara menumbuhkan maskulinitas pada anak laki-laki, karena sang ayah yang terbatas waktunya untuk bersama dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Ini terkait dengan karakter gender, bahwa secara ideal anak yang baru lahir sampai 2 tahun itu dekat dengan ibu. Karena apa? Karena sedang menyusui. Terus kemudian usia 2 sampai 7 tahun anak didekatkan kepada ayah dan ibu. Kenapa demikian? Sebab sebelum 7 tahun, yaitu berkisar antara usia 3 atau 4 tahun, hendaklah anak sudah mengetahui tentang gendernya. Kalau anak ditanya, "Adik mirip dengan siapa?" maka dia sudah bisa menjawab, "Aku mirip ayah," atau mungkin anak akan menjawab, "Aku mirip ibu." Sehingga dia sudah jelas bahwa dia laki-laki atau perempuan. Terus kemudian usia 7 tahun sampai 10 tahun, anak laki-laki dekatkan kepada ayah. Untuk apa? Setelah dia yakin tentang gendernya, kemudian dia akan belajar, ya, bersamaan dengan fase tumbuhnya karakter belajar tersebut, maka dia akan belajar banyak tentang peran seorang laki-laki, yaitu dari ayahnya. Maka keteladanan ayahnya dalam mengurusi rumah tangga itu akan dipelajari anak pada usia 7-10 tahun ini. Demikian juga anak perempuan didekatkan dengan ibunya, maka dia akan banyak belajar tentang bagaimana peran wanita di rumah. Ya, mungkin dia melihat ibunya memasak di rumah, mengasuh adik-adiknya, kemudian juga membersihkan rumah dan sebagainya, maka dia akan belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh ibunya. Kemudian setelah 10 tahun sampai balik, anak laki-laki dekatkan kepada ibu, ya, agar apa? Agar anak laki-laki tersebut belajar banyak tentang lawan jenisnya, yaitu dari ibunya yang masuk dalam mahram bagi dirinya. Nah, sehingga begitu dia nanti balik menikah, maka dia akan bisa atau tahu bagaimana tentang seorang wanita, sehingga dia terhadap istrinya nanti bisa memperlakukan sebagaimana memperlakukan seorang wanita. Dan bisa jadi nanti dia memperlakukan istrinya itu sebagaimana dia memperlakukan terhadap ibunya. Kemudian untuk anak perempuan, dekatkan kepada ayah, sebab anak perempuan ini pun juga perlu belajar bagaimana sosok seorang laki-laki, yaitu dia akan belajar dari ayahnya. Di sisi lain, anak putri ini pun juga mungkin butuh tempat curhat, atau mungkin teman bercanda, atau mungkin butuh orang yang memujinya, ya ini yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga begitu dia keluar dari rumah, maka dia tidak mudah tergoda oleh godaan yang dari luar. Dan akhirnya seandainya dia sudah menikah nanti, dia tahu bagaimana harus bersikap dan berlaku terhadap sosok seorang laki-laki, yaitu suaminya, dan dia telah belajar dari banyak dari seorang ayah. Nah, ini adalah idealnya demikian. Namun ternyata dalam praktek atau kenyataannya, tidak semua dua sosok, yaitu antara ayah dan ibu itu bisa hadir, ya, di rumah. Antara lain sebagaimana pertanyaan tadi. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Jadi ibu ibu tadi bertanya bahwa jauh dari saudara. Kalau seandainya dekat dengan saudara, mungkin ya sifat maskulin itu bisa diambilkan dari paman, ya, atau dari pakde atau pakle, atau mungkin dari orang-orang yang dekat, ya, dengan keluarga tersebut. Namun sekarang kenyataannya adalah tidak ada keluarga di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana seorang ibu bisa memberikan suplai maskulinitas? Maka suplai maskulinitas ini bisa diberikan oleh ayah. Nah, apa yang harus dilakukan, yaitu hendaklah ayah, walaupun mungkin waktunya itu sangat terbatas, ya, maka yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas, ya, ketika bersama dengan anak. Walaupun mungkin hanya ketemu beberapa jam dalam satu hari, ya, tidak bisa bertemu terus. Tingkatkan kualitas itu dengan apa? Dengan menyuplai maskulinitas kepada anak. Seorang ayah itu sifatnya adalah sifat tegas, ya. Cenderung bahwa ayah itu mungkin kebersamaan dengan anak tidak sebagaimana seorang ibu bersama dengan anak-anaknya. Kalau seorang ibu bersama anak-anaknya bisa setiap saat, karena memang ibu ibarat seperti guru kelas. Namun, ya, kebersamaan seorang ayah dengan anaknya itu seperti seolah-olah kebersamaan antara murid dengan kepala sekolah, yang kadang-kadang kepala sekolah itu harus keluar. Maka ketika bertemu tersebut, seorang ayah yang memiliki sifat tegas tadi dimanfaatkan untuk menumbuhkan maskulinitas kepada seorang anak, ya, kepada anaknya, dengan cara sebagaimana yang dilakukan seorang ayah yang notabene adalah sama-sama laki-laki dengan anaknya. Hal ini juga terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Ismail dan ibunya. Nabi Ibrahim tidak bisa membersamai Nabi Ismail dalam pertumbuhannya, namun Nabi Ibrahim telah menentukan visi keluarga, ya, yaitu Nabi Ibrahim ingin menjadikan keluarganya adalah keluarga yang ahli sholat, ya. Maka beliau membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan keluarga dan anak keturunanku menjadi ahli sholat, ya. Wahai Tuhan kami, Engkau adalah Maha mengabulkan doa. Nah, ini maka walaupun mungkin ayah tadi itu kebersamaan terhadap anak itu jarang atau kurang, maka hendaklah ayah tadi atau ibu menyarankan kepada ayah untuk menetapkan tentang visi misi keluarga tersebut, yang akhirnya visi misi keluarga tersebut akan dilaksanakan atau dijalankan oleh ibu di rumah. Walaupun mungkin sang anak tidak bersama dengan ayah, tapi kalau visi itu sudah diterapkan, insya Allah sifat maskulinitas pada anak tersebut akan dapat ditumbuhkan. Nah, mungkin bisa jadi alternatif yang lain. Nah, sifat maskulinitas itu mungkin dekatkan anak laki-laki tersebut dengan ustadznya yang di sekolah, ya. Mungkin kita bisa berkonsultasi dengan pihak sekolah, ya, bahwa anak tersebut sangat butuh sekali sosok seorang ayah untuk dekat dengannya agar suplai maskulinitasnya itu terpenuhi pada anak tersebut. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya ibu tadi dari Bekasi, Ummu Zaid, yang bertanya. Baik, membacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datangnya dari live chat channel YouTube, dan pertanyaannya sangat panjang, kami ringkas saja. Pertanyaan datangnya dari Ibu Nurul Iman. Beliau bertanya, yang intinya beliau mempunyai seorang anak yang mogok sekolah karena trauma di sekolahan dibully secara verbal ataupun fisik, dan telah dikonsultasikan kepada sekolah, namun sekolahnya mengatakan bahwa itu hal yang wajar dan lumrah. Dan ibu itu berpendapat bahwa anaknya sangat unik karena sangat perasa dan punya karakter sangat sensitif. Maka ibu tersebut mengatakan bahwa hal tersebut suatu kegagalan dalam lembaga sekolah. Bagaimanakah hal tersebut, Ustaz? Karena anak tersebut adalah unik dan harus merasa nyaman di sekolahannya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Insyaallah, ya, pertanyaan dari Ibu Nurul Iman ya tentang anak yang mogok sekolah karena dibully oleh teman-temannya, baik bullying mungkin secara fisik maupun dengan verbal atau dengan kata-kata. Perlu diketahui bahwa ya sekolah yang ada sekarang ini itu lebih memfasilitasi kepada anak-anak yang condong kepada akademis. Ya, cenderung ke akademis maksudnya adalah anak-anak yang nyaman di pendidikan model persekolahan itu adalah anak-anak yang cerdas di otak kiri, anak-anak yang kognitifnya kuat, ya, anak-anak yang hafalannya kuat, atau anak-anak yang mudah paham pelajaran-pelajaran dengan banyak menggunakan pikiran, yaitu terutama dalam pikiran otak kiri atau logika atau bernalar. Namun untuk anak-anak yang mungkin seperti anak ibu tadi, insya Allah itu adalah kecerdasannya pada perasaan, ya, cerdas pada perasaan, sehingga dengan bullying itu akan membuat dia itu menjadi sakit hati, trauma, karena memang dirasa oleh anak tersebut. Nah, atau mungkin pada juga ada anak yang mungkin cerdasnya hanya di fisik, sehingga dia agak kesulitan untuk berpikirnya untuk hal-hal yang bersifat kognitif. Akhirnya dia tidak juga enggak nyaman berada di sekolah, ya. Enggak nyaman berada di sekolah, mungkin justru malah dia sering membuli, tapi mungkin dengan dia banyak membuli, banyak perlawanan dari teman-temannya, akhirnya dia enggak nyaman juga. Jadi banyak sekali masalah-masalah bullying ini terjadi di sekolah, ya, yang kadangkala tidak bisa terselesaikan karena memang kondisi anak yang unik. Ya, perlu kita ketahui, Bu, ya. Jadi ada tiga kondisi anak, ya, tiga kondisi anak dalam sistem persekolahan ini, ya, yaitu yang pertama itu anak yang senang dengan teori, ya, anak yang kuat sekali di pikiran, ya, itu yang disebut dengan anak-anak yang pintar karena nilainya bagus-bagus, ya, dia rajin dan menikmati di sekolah. Kemudian ada anak yang dia kuat di perasaan, ya. Kuat di perasaan namun berpikir agak lemah juga di pikiran dan fisik. Anak seperti ini memang tidak banyak melawan, ya. Dan anak ini mungkin memiliki sifat yang pendiam, yang kadangkala mungkin dicandai dengan temannya yang cenderung memiliki sifat suka mempengaruhi atau komander. Anak tersebut mungkin dengan balasan wajah, istilahnya dengan membalas dengan raut muka yang datar-datar saja atau mungkin tidak suka. Kemudian akhirnya menimbulkan adanya bullying dari temannya. Ini tipe-tipe anak yang cerdas di bidang perasaan. Namun di sisi lain ada juga anak yang cerdas di bidang fisik. Ini cenderung anaknya itu aktif, ya. Tapi dia seandainya dibully pun juga enggak masalah, ya. Dan bahkan mungkin dia tidak membalas, dia lebih suka untuk menerima. Ya. Tapi terkait dengan masalah dia berpikir, ya, dia mengalami agak banyak kesulitan. Nah, ini tiga tipe anak di sekolah. Nah, tipe anak ibu insya Allah adalah tipe yang perasa tadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Perlu kita ketahui bahwa belajarnya anak itu berbagai cara atau bermacam-macam. Anak tidak mau sekolah itu bukan berarti anak gak mau belajar. Saya yakin bahwa anak ibu yang tidak mau sekolah itu pun juga tetap belajar, mungkin walaupun di rumah. Minimal dia belajar untuk berperasaan, ya. Dia belajar banyak hal dari ketika dia dibully. Bagaimana rasanya orang dibully. Kemudian setelah dibully, kemudian dia merasa tertekan atau trauma. Dia berusaha untuk bagaimana saya bisa menghilangkan trauma itu. Jadi sebenarnya walaupun anak gak mau sekolah, tetap dia akan tetap melakukan pembelajaran terhadap dirinya, walaupun bukan seperti pelajaran yang kita inginkan, yaitu duduk, ya, menulis, membaca, atau menghafal. Nah maka seandainya terus kemudian anak tetap mogok gak mau sekolah, kemudian pihak sekolah juga merasa itu adalah hal yang biasa-biasa saja, maka hal ini memang apa namanya kehebatan, ya, bukan masalah kekurangan atau masalah, tapi kehebatan ada pada anak ibu. Nah, maka yang pertama dilakukan adalah marilah kita rubah mindset, ya, bahwa anak tadi itu adalah anak hebat. Dia adalah cerdasnya di perasaan. Mungkin kelak dia tidak menjadi seorang ilmuwan, ya, atau mungkin menjadi seorang atlet, atau mungkin tidak menjadi seorang yang kuat di bidang teknik. Namun anak tersebut mungkin bisa jadi sangat kuat di bidang rasa. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan rasa, ya, atau mungkin peran masa depan, atau mungkin profesi masa depan anak tersebut yang kuat di dalam perasa, itu bisa jadi mungkin dia seorang konselor, bisa menjadi seorang guru yang mengajar anak-anak kecil yang butuh perasaan yang peka, atau mungkin sebagai psikolog, atau mungkin sebagai pembimbing anak-anak kecil dan sebagainya. Pokoknya dia sangat menyukai karir-karir yang terkait dengan perasaan. Nah, kalau kita kemudian mengukur anak yang kuat pada perasaan tadi, kita ukur dengan kecerdasan otak, maka anak tersebut tampak tidak hebat, ya, tampak hanya kekurangan saja. Namun apabila kita memfasilitasi tentang potensi dia atau kecerdasan dia di bidang perasaan itu, maka anak akan merasa dirinya merasa hebat, mampu, dan ini akan mengurangi trauma yang ada pada anak tersebut. Sering-seringlah kita memuji anak tersebut, ya, ibu memuji anak tersebut tentang kehebatannya. Sering-seringlah kemudian berbicara tentang masalah masa depannya yang terkait dengan kecerdasan tersebut, yaitu perasaan. Maka insya Allah anak akan merasa pede, akan merasa dirinya itu ternyata juga hebat, cuma hebatnya berbeda dengan anak-anak yang lain. Maka insya Allah anak akan hilang traumanya dan mau sekolah lagi. Namun kalau ternyata terpaksa, ya, anak tidak mau sekolah dan akhirnya sekolah terpaksa mengembalikan kepada ibu, ini sebenarnya bukan jalan buntu, bukan berarti anak tersebut masa depannya suram. Masih banyak alternatif lain, ya, untuk belajarnya anak, atau terutama untuk mendapatkan ijazah, ya, yang formal, yaitu antara lain dengan mungkin memindahkan sekolah atau dengan cara pendidikan non formal, baik itu merupakan bentuk kejar paket A, paket B, atau paket C, atau mungkin dengan menginduk atau mengikuti program yang dari Kementerian Agama, ya, seperti program Salafiyah Ula, Salafiyah Wusto, dan Ulya. Itu pun juga insya Allah nanti anak juga akan mendapatkan pengakuan oleh negara berupa ijazah yang diakui oleh negara. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakul Khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya dan dipahami oleh Ibu Nurul Iman tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya masih dari live chat yang datangnya satu pekan yang lalu dari Bapak Muhammad Muhajirin. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak-anak peniru cocoknya diarahkan kemana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Anak-anak peniru, tapi sebenarnya, ya, ini pertanyaan dari Bapak Muhajirin, ya, semoga Allah selalu membimbing Bapak, ya, dalam mendidik anak-anak. Setiap anak itu memiliki tiga-tiganya, ya, cara belajar tiga-tiganya. Baik dia itu peniru, ya, nanti pada fasenya juga dia akan mencoba, terus kemudian pada fasenya nanti dia juga akan berpikir. Namun kalau anak hanya memiliki satu saja yang dominan, yaitu peniru saja, dia kemudian malas untuk mencoba atau bereksperimen, kemudian dia juga malas untuk berpikir, ini pertanda bahwa karakter belajar belum tumbuh. Ya, karakter belajar anak belum tumbuh. Maka seharusnya ya ditumbuhkan karakter belajar dulu antara lain dengan cara apa? Yaitu dengan menuntaskan rasa ingin tahunya. Bisa jadi karena rasa ingin tahu itu terkekang, ya sedikit dia mencoba, kemudian banyak teguran, banyak aturan dan sebagainya, sehingga dia malas untuk melakukan sesuatu karena khawatir dimarahi, khawatir disalahkan, khawatir dihukum. Akhirnya dia cenderung untuk banyak diam dan meniru, ya, sehingga apa namanya gaya cara belajar untuk tajribah dan cara belajar yang apa tadi berpikir itu tidak tumbuh pada dirinya. Nah, setelah ditumbuhkan ternyata tetap dia dominan pada peniru, ya. Maka kalau dia misal berperan nanti besarnya di bidang industri, ya, maka dia bisa menjadi seorang produsen. Produsen yang desainnya itu dia tidak mendesain sendiri tapi desain oleh orang lain atau mengambil desain yang mungkin boleh ditiru, ya. Ya dihalalkan untuk ditiru, maka dia akan menjiplak. Nah, kalau ini tidak diikuti dengan karakter keimanan, maka dia akan bisa menjiplak karya orang lain yang mungkin bisa jadi memiliki hak paten dan sebagainya. Nah, maka intinya bahwa bagaimana apabila anak hanya dominan di penirunya, ya tumbuhkan ya cara belajar yang lain, karena ini bukan gaya belajar. Kalau gaya belajar itu unik, ya, masing-masing anak beda-beda, tapi kalau terkait dengan cara belajar itu semua anak memiliki. Kalau anak tidak memiliki, maka itu pertanda bahwa karakter belajarnya tidak tumbuh. Maka yang dilakukan adalah tumbuhkan ya karakter belajar tersebut dengan cara menuntaskan rasa ingin tahunya. Ya, insya Allah nanti dia bukan hanya meniru saja, tetapi juga di samping itu dia akan melakukan eksperimen, juga dia akan berpikir. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan, datangnya dari Bapak Amrullah. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kiat agar kita istiqomah dalam mengamalkan ilmu dalam mendidik anak? Karena terkadang kami sudah tahu ilmunya, namun tetap berat untuk mengamalkannya. Contohnya, sudah tahu ilmunya harus bersabar terhadap anak, namun tetap saja kami kecolongan keluar marahnya. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan dari Bapak Amruah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Bapak dalam mendidik anak-anak. Memang apa yang harus kita lakukan dalam mendidik anak-anak agar kita istiqomah? Kadangkala kita belajar tentang ilmu mendidik hanya masih sebatas paham, ya. Kemudian kita perhatikan kepada anak kita, ternyata dalam prakteknya kadangkala kita tidak sabar, atau mungkin bersabar tapi suatu saat ternyata kadang-kadang ada godaan juga masih muncul tidak sabarnya. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama memang sebagaimana kita ketahui, yaitu ikhlaskan, ya. Ikhlaskan semata-mata kita mendidik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana dengan ikhlasan ini agar menjadi kuat pada diri kita? Maka sering-seringlah orang tua itu melakukan tazkiyatun nafas, ya, yaitu dengan penyucian jiwa. Antara lain kita banyak muhasabah, ya. Muhasabah itu berarti kita introspeksi diri, ya, bahwa kita pun dalam mendidik anak itu juga pernah salah. Akhirnya dengan pengakuan salah itu, maka ego orang tua juga akan turun. Apalagi ditambah dengan orang tua mau dan berani untuk meminta maaf kepada anaknya apabila orang tua telah memang berbuat salah kepada anaknya. Padahal perlu kita ketahui bahwa meminta maaf kepada anak itu tidak menurunkan wibawa anak, wibawa orang tua. Justru dengan orang tua minta maaf kepada anak, maka anak akan lebih menghormati, ya, menghormati orang tuanya, karena memang semua manusia pada dasarnya adalah pernah berbuat salah. Nah, jadi intinya yang dilakukan adalah perbanyak tazkiyatun nafas, ya, setelah kita mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tazkiyatun nafas ini, yaitu introspeksi, maka ego kita akan turun, ya. Setelah ego kita akan turun, insya Allah kita tidak akan banyak marah kepada anak-anak kita. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Semoga kita memahami jawaban dari Al-Ustaz tadi. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Hartati. Beliau bertanya melalui live chat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya di sekolahan yang menjadi wali kelas untuk kelas 1 dan 2, apakah Ustaz ataukah Ustadzah yang lebih cocok? Dan begitu juga untuk kelas-kelas selanjutnya 4, 5, 6. Bagaimana ini Ustaz? Silakan ya. Ustaz. Seharusnya yang menjadi wali kelas kelas 1 dan kelas 2 itu yang cocok itu Ustadzah atau Ustaz. Nah, ini sebenarnya perlu kita ketahui bahwa pendidikan ideal, ya, tempat pendidikan ideal itu bukanlah sekolah, ya. Yaitu yang cocok adalah berada di rumah masing-masing. Karena justru peran pendidik yang paling utama adalah pada kedua orang tua. Namun demikian, ya, karena masyarakat kita sekarang ini masih mengandalkan sistem persekolahan sebagai pendidikan anak-anaknya, namun tidak mengapa kita bisa mengambil faedah-faedah yang ada pada persekolahan tersebut walaupun mungkin tidak maksimal. Nah, sekarang kalau kelas 1 dan kelas 2 itu yang cocok ustaz atau ustazah. Ini tidak ada kaidah yang pasti, ya. Baik ustaz maupun ustazah, ya, tidak mengapa, ya. Walaupun mungkin juga pada kelas 4, 5, 6. Tapi kalau sudah kelas 4, ya, kalau sudah kelas 4, ini hendaknya karena itu sudah dipisah, ya, antara putra dan putri, ya, untuk kelas 4 karena menjelang balik sebentar lagi, maka nanti wali kelas yang untuk anak putri, ya, cocoknya ustazah. Kemudian anak yang putra cocoknya adalah ustaz. Tapi untuk kelas 1 dan 2 boleh ustazah dan boleh ustaz. Siapapun yang menjadi wali kelas, hendaklah wali kelas tersebut memahami, ya, memahami tentang karakter-karakter santri-santrinya atau siswa-siswinya yang sesuai dengan umur mereka, ya, umur mereka. Sebagaimana kita ketahui kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 3 ini adalah masa-masa cara berpikir mereka adalah eksperimen, ya, cara berpikir itu eksperimen. Maka idealnya yang menjadi wali kelas itu adalah yang mereka betul-betul wali kelas yang aktif. Karena melihat anaknya yang aktif demikian, maka wali kelas yang aktif, baik itu ustazah maupun ustaz, bisa memfasilitasi anak didiknya yang mereka sedang tumbuh-tumbuhnya rasa ingin tahu, yang mereka itu trial and error, yang mencoba dan salah, mencoba salah, itu akan lebih pas jika dibimbing oleh ustadz atau ustazah yang sifatnya adalah aktif, ya, banyak atau menyukai dengan eksperimen. Dan ini biasanya seorang guru yang senang dengan eksperimen ini cenderung oleh guru-guru yang memiliki bakat di bidang keterampilan atau technical, ya, technical. Ini bisa dipetakan melalui alat peta. Nah, sehingga diharapkan untuk kelas 1 dan 2 ini benar-benar rasa ingin tahu mereka tertuntaskan karena aktivitas mereka yang begitu luar biasa, ya, mereka begitu aktif, maka nanti wali kelasnya diharapkan betul-betul sabar, ya, di dalam menghadapi mereka, karena kalau memiliki kesamaan karakter dengan murid-muridnya, insya Allah itu akan lebih bagus, ya, dibandingkan dengan apabila karakter dari wali kelasnya berbeda dengan para murid-muridnya. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita akan bacakan pertanyaan terakhir, dan silakan Ustaz nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan terakhir datangnya dari Bapak atau Mas Arya yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah lazim Ustaz jika anak usia 5 tahun sudah diajari membaca dan menulis tapi belum bisa mencerna sama sekali? Silakan Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Arya, ya. Apakah lazim anak 5 tahun itu diajari membaca dan menulis? Secara asal tidak ada larangan, dan mungkin juga tidak mengapa mengajarkan anak membaca menulis usia 5 tahun, dengan catatan, ya, harus diperhatikan kondisi-kondisi anak usia tersebut. Yang pertama, bahwa anak usia tersebut masih dominan cara belajarnya adalah meniru, maka dia mungkin akan mudah menghafal dari apa yang dia lihat, jenis-jenis huruf, dan bisa jadi mungkin bisa membaca. Cuma kadang dia tidak paham apa yang dia baca, karena cara belajar berpikirnya belum tumbuh. Ini. Nah, maka secara ideal ya, janganlah orang tua itu tergesa-gesa. Ya, apabila anak mungkin masih belum mau atau mungkin tidak tertarik dengan baca tulis ya, maka terlebih dahulu tunda dulu. Ya, tunda dulu baca tulis itu nanti, tapi terlebih dahulu ditumbuhkan karakter keimanannya atau kecintaannya kepada baca tulis. Perlu diketahui tadi bahwa anak ini usianya sedang, cara belajarnya sedang puncak-puncaknya pada peniru atau peniru ulung. Maka pendidikan pada usia ini yang paling tepat adalah dengan keteladanan dan digunakan untuk penumbuhan karakter keimanan. Khawatirnya nanti kalau anak diajari baca tulis, kemudian dia ternyata memang bisa membaca dan menulis tapi gak tahu maknanya, khawatirnya nanti masa-masa penumbuhan karakter imannya malah terkurangi. Ya, karena disibukkan dengan membaca dan menulis. Maka sibukkanlah pada usia ini banyak keteladanan. Terus kemudian yang kedua adalah banyak berkisah. Kemudian yang ketiga adalah banyak bermain bersama alam. Ini tiga metode yang digunakan untuk anak yang usia 0-7 tahun, yang masa emas cara belajarnya adalah dengan at-taklid, yaitu peniru ulung. Namun demikian, apabila karakter iman sudah tumbuh, kecintaan sudah tumbuh pada diri anak, dan akhirnya anak mungkin meminta untuk belajar membaca dan menulis pada usia 5 tahun, maka orang tua memfasilitasinya. Ya, memfasilitasinya. Ini termasuk percepatan ya pada penumbuhan karakter pada diri anak. Difasilitasi, tidak mengapa. Justru kalau anak tidak dituruti, maka akan terjadi terlukai fitrahnya nanti. Nah, maka kesimpulannya ya, apakah lazim usia 5 tahun ini diajari baca tulis, melihat kondisi masing-masing anak. Tetapi secara umum ya, pada usia ini adalah masa emas penumbuhan karakter iman. Nanti mungkin baca tulis itu mulai diajarkan ya, dikenalkan kepada anak setelah anak itu tamjiz itu mulai 7 tahun ya, otak kirinya mulai tumbuh, kemudian nalarnya mulai tumbuh. Nah, diharapkan setelah 7 tahun dia belajar membaca menulis, dia paham apa yang dia baca. Termasuk mungkin dia akan mengungkapkan perasaannya dengan tulisannya. Tapi kalau masa-masa 5 tahun itu dia hanya meniru, ya mungkin hanya membaca tapi enggak tahu maksud. Ya, ini perlu dipahami tentang kondisi anak tersebut. Demikian wa ta'ala bisawab. Kemudian dilanjutkan tentang dengan kesimpulan ya. Dari penjelasan kesempatan kali ini ya, tentang cara belajar yang perlu diketahui ya oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa cara belajar ini beda dengan gaya belajar ya. Kalau cara belajar ini ada pada semua anak ya, ada pada semua anak, baik yang meniru, baik yang eksperimen maupun yang berpikir, dan masing-masing memiliki masa-masa pertumbuhan sebagaimana disebutkan tadi ya. Meniru itu masa emasnya 0-7 tahun, kemudian eksperimen itu adalah 7-10, dan berpikir itu setelah 10 tahun. Nah, setelah balik nanti itu variatif ya, orang tersebut akan menggunakan cara belajar yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi intinya saya ulang lagi, cara belajar berbeda dengan gaya belajar. Cara belajar ada pada semua anak, sedang gaya belajar itu unik. Yang kemarin kita pelajari gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar yang terkait dengan mendengar, kemudian melihat dan merasa. Yaitu yang terkait dengan asam yaitu pendengaran, kemudian al-basor yaitu adalah penglihatan, dan fuad yaitu yang ada yang mengartikan fuad itu adalah mata hati ya. Mata hati yaitu merupakan alatnya hati yang digunakan untuk merasakan. Nah, kemudian perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, setelah anak-anak itu balik atau menjadi besar ya, ternyata ketiga cara belajar itu belum tumbuh ya, maka perlu ditumbuhkan ya, perlu ditumbuhkan tiga-tiganya, karena pada setiap anak itu memiliki hal tersebut. Namun kalau gaya belajar anak itu hanya memiliki kecondongan pada beberapa atau salah satu saja, maka tidak mengapa, itu keunikan dia. Jadi terkait dengan belajar ini, itu ada yang harus ada pada semua anak, yaitu cara belajar yang tiga hal tadi, yaitu meniru, eksperimen, dan berpikir. Namun yang terkait dengan gaya belajar itu unik pada diri anak. Kita enggak usah memaksakan anak yang cenderung untuk melihat, ya, kemudian kita paksa-paksa untuk banyak mendengar. Atau mungkin anak-anak yang cenderung kinestetik, ya, yang terkait dengan alfuat, merasa, dia banyak bergerak, jangan kita paksakan untuk banyak duduk mendengarkan atau mungkin duduk dengan melihat atau menulis. Ini akan mengganggu belajarnya dia. Maka kenalilah keunikan anak ini, nah, sehingga anak sangat menikmati cara belajar dan gaya belajarnya. Harapannya, ya, setelah anak usia 10 tahun itu targetnya adalah anak menjadi pembelajar seumur hidupnya. Karena kesan belajar bagi anak itu menyenangkan, mengasyikkan dan seru, sehingga begitu mendengar kata belajar maka anak merasa sesuatu yang sangat indah. Nah, sehingga akhirnya menjadikan anak tersebut tidak malas untuk belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Marilah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi petunjuk dalam mendidik anak-anak kita, kemudian diberi istiqomah untuk melaksanakannya, bersabar apabila ada hal yang mungkin kesulitan kita mendidiknya, dan bersyukur apabila kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita dalam mendidik anak-anak kita adalah mendidik dengan bahagia, ya. Mendidik dengan bahagia karena sejatinya pendidikan itu adalah membahagiakan bagi siapa saja yang melakukannya. Demikian, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.